نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Di antara tuntutan seorang muslim terhadap saudaranya adalah mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Seorang muslim akan bersenang, akan berbahagia di saat saudaranya mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Demikian pula seorang muslim akan bersedih, akan tersayat hatinya jika saudaranya mendapatkan musibah dan penderitaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan masyarakat muslimin adalah sebuah bangunan yang kokoh. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya ibarat bangunan yang saling menguatkan satu terhadap yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis ini, beliau memasukkan jari jemari tangannya satu kepada yang lainnya. Masyarakat muslimin adalah masyarakat yang diibaratkan satu tubuh, diibaratkan sebuah bangunan. Coba kita melihat sebuah rumah yang kokoh, yang dibangun di atas pondasi yang kuat. Di sana ada pintu, di sana ada jendela, di sana ada atap, ada bedeng atau tembok dan semisalnya. Apakah yang namanya rumah itu pintu? Ataukah yang namanya rumah itu jendela? Apa yang dinamakan rumah itu adalah pondasi? Yang namanya rumah adalah kumpulan dari itu semua. Kaitannya barakallahu fikum, bahwa akhir-akhir ini saudara-saudara kita al-mustad'afin, saudara-saudara kita yang lemah, hidup di negeri musyrikin, mendapatkan perlakuan yang biadab dari musuh-musuh agama. Perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi, terlebih kalau ditinjau dari sisi agama. Sangat berbeda sekali dengan agama kita. Dinur rahmah, agama yang penuh kasih sayang, sampai pun terhadap binatang yang akan disembelih, seorang muslim dilarang untuk menyakiti binatang yang akan disembelih. Dilarang seorang mengasah pisau di depan binatang yang akan disembelih. Tidak boleh seorang mencelupkan atau menyiramkan air panas pada binatang yang disembelih sementara nyawa masih ada, sampai nyawa itu keluar semuanya. Dinur rahmah. Adapun orang-orang musyrikin tidak ada rahmah. Melakukan aksi pembunuhan, pengejaran, pemerkosaan, sesuatu yang sangat-sangat tidak manusiawi. Ini dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita, terutama mereka yang berada di Rohingya, di Myanmar, sebuah negara Buddha yang kafir, yang sangat ekstrim, negara teroris kejam terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, apa yang tadi kita lakukan ketika salat subuh dari qunut nazilah, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dulu beliau mengutus beberapa sahabat yang mereka adalah para dai untuk mengajari suatu daerah. Di tengah perjalanan dicegat oleh orang-orang musyrikin, dibunuh. Kata sahabat Jabir, saya belum pernah melihat Rasulullah sedih lebih dari ketika itu. Sahabat-sahabat pilihan, para dai, para alim Al-Quran, ia sengaja dikirim ke satu daerah untuk mengajari agama, dibunuh secara tragis. Maka Rasulullah melakukan kunut nazilah. Kunut, doa, yang inti dari kunut adalah doa untuk kaum muslimin yang mereka tertimpa oleh musibah dan doa kejelekan terhadap musuh-musuh agama yang menimpakan beragam siksaan pada kaum muslimin. Masyara al-muslimin rahimakumullah, kita tidak bisa berbuat banyak kecuali doa dan doa. Siapa tahu doa kita dikabulkan, kemudian bisa meringankan beban mereka. Dan kita jangan mengecilkan arti doa, karena Rasulullah sendiri melakukan kunut nazilah. Bisa jadi doa yang keluar dari lisan yang tulus, dari hati yang tulus, kemudian dikabulkan, maka Allah SWT akan mengentaskan kaum muslimin dari kesulitan, dan Allah akan membalas musuh-musuh agama. Ketika dalam satu peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, kemudian perang pun usai dengan kemenangan ada di pihak kaum muslimin, dikumpulkanlah ghanimah, dikumpulkanlah harta rampasan perang. Sebagian sahabat yang ikut dalam perang ini merasa dia punya jasa yang lebih, maka dia ingin meminta jatah ghanimah yang lebih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan mengatakan innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hanyalah kalian itu ditolong oleh Allah dan diberi rizki oleh Allah dengan sebab para du'afa, orang-orang lemah dari kalian. Ya, orang-orang yang mungkin mereka tidak bisa menenteng senjata di medan laga karena kondisi fisik mereka yang tidak memungkinkan, sakit, lemah, atau udur-udur yang lainnya. Namun dalam niatan dan tekad mereka adalah ingin memperjuangkan agama. Tubuh mereka tidak menyertai para mujahidin, tetapi hati-hati mereka senantiasa menyertai mujahidin dengan doanya. Bisa jadi dengan sebab mereka kemenangan Allah berikan kepada kaum ini. Kalau mereka-mereka yang kuat tubuhnya, ya, itu dengan kekuatan fisiknya, adapun ini dengan kekuatan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengecilkan arti doa. Rasulullah mengatakan innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hanyalah kalian ditolong dan diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang lemah dari kalian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi al hadis. Barang siapa yang meringankan beban, meringankan malapetaka atau musibah yang menimpa seorang mukmin, maka Allah akan ringankan untuknya musibah dari musibah-musibah nanti di yaumul qiyamah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup cacat atau aib seorang muslim, maka Allah pun tutup cacatnya dia di dunia dan di akhirat. Allah membantu seorang hamba selama hamba mau membantu saudaranya. Lihat ukhuwatul Islam, persaudaraan di atas Islam. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya angan-angan, tapi di sana ada hak dan kewajiban. Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan musibah atau petaka yang menimpa seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan baginya musibah dari musibah-musibah yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa hari kiamat adalah yaumun asir, hari yang sulit. Allah juga sebutkan bahwa hari kiamat adalah yaumun syadid, hari yang berat. Bagaimana tidak? Matahari didekatkan dari kepala manusia 1 mil. Mereka menanti di padang mahsyar dengan penantian yang sangat panjang. Seorang anak lari dari bapak dan ibunya, seorang lari dari anaknya, seorang lari dari saudaranya, semua orang memikirkan nasib dirinya. Orang yang di dunia dahulu menghilangkan atau meringankan petaka atau musibah yang menimpa seorang muslim, nanti di yaumul kiamah Allah akan ringankan dia dari musibah. Kedahsyatan di padang mahsyar dirasakan oleh semua orang. Bukan hanya orang-orang kafir, bukan hanya orang-orang fasik, tetapi orang-orang saleh pun merasakan. Hanya saja tentunya berbeda tingkat kesulitannya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, antara orang yang saleh dengan orang yang tidak saleh. Hadis ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal, balasan setimpal dengan perbuatan. Kalau kita ingin diringankan oleh Allah, kalau kita ingin diberi kemudahan oleh Allah, maka kita memberi kemudahan kepada hamba-hamba Allah. Jangan harap Allah SWT akan memberikan kemudahan kepada kita kalau kita tidak punya modal. Kalau kita tidak memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat peka terhadap lingkungan. Tidak tega melihat orang yang kesulitan. Demikian pula para sahabat tidak tega melihat orang lain menderita meskipun mereka sendiri juga kesusahan. Ketika datang beberapa orang dari Najd dengan memakai pakaian yang compang-camping. Pemandangan yang sangat mengenaskan, memelas. Maka Rasul tidak tega mengumpulkan para sahabat. Mengingatkan konsekuensi dari ukhuwah, persaudaraan dalam Islam. Maka para sahabat pun faham maksudnya, bahwa mereka pun berusaha membantu saudara-saudara mereka. Ada yang membawa sekarung dari gandum, ada yang membawa segenggam dari ya makanan, sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Orang yang kesulitan dibantu. Allah SWT mengatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, kalau kita ingin kemudahan, kita ingin kebaikan, ya kita berbuat baik, ya kita memudahkan orang lain. Kita ini gak ngerti apakah kita nanti akan menghadapi kesulitan, apakah kita menghadapi sesuatu yang ya yang berat. Jadi kalau kita sudah punya modal, di saat kita senang, di saat kita lapang, kita sudah punya modal, insya Allah kita akan diingat oleh Allah di saat kita sulit. Orang yang ingat kepada Allah di saat senang, di saat lapang, akan diingat oleh Allah di saat dia sulit. Allah mengatakan, udhkuruni adhkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Masuk di sini orang yang dibebani oleh hutang. Bagaimana bentuk memudahkan orang yang dibebani hutang? Ada seorang utang pada Anda, 1 juta. Kita tahu orangnya jujur. Orangnya sudah berusaha untuk membayar, tapi dia masih kesulitan. Maka kita pun memberikan tempo, ya, waktu yang agak lama. Sudah, tak kasih waktu 1 juta itu 5 tahun. Ini kan memudahkan, ya. Memudahkan orang yang sedang menghadapi kesulitan. Bukan malah mencari keuntungan, kesempatan dan kesempitan, bukan. Atau setidaknya, ya, atau kalau lebih bagus dari itu, ya, seorang itu mengikhlaskan, merelakan sebagiannya. Orang utang 1 juta, kita kata sudahlah, bayar 500 ribu, yang 500 saya halalkan. Dan sangat sangat baik kalau itu direlakan semuanya. Allah SWT mengatakan, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau seorang yang berutang itu dhu usratin, di sini kalau dalam ilmu nahwu, kana ada yang kafah dan ada yang apa? Kana di sini tamah atau kafah? Yang apa namanya, beramal atau enggak beramal? Wa in kana, kalau yang beramal, wa in kana dha usratin. Kan itu sebagai khobar kana, tapi di sini dhu tetap. Berarti di sini kana tidak apa? Ya'mal amalakana. Wa in kana dhu usratin, dan seandainya orang yang berutang itu dhu usratin, orang yang kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka harus nunggu sampai dia mudah. Enggak boleh kamu adukan dia ke penguasa untuk di apa namanya dihukum. Enggak boleh. Karena apa? Kalau dia ini orang yang memang baik dan berusaha dan memang belum mampu, kewajiban Anda adalah nadhirah, menunggu. Itu wajib. Kalau ingin lebih dari wajib, yaitu ihsan wa antasaddaqu khairul lakum. Dan kalau kalian bersedekah, artinya mengikhlaskan, menghalalkan, itu lebih baik. menghalalkan itu bisa sebagiannya, bisa apa? Semuanya. Ya semakin ya banyak atau bahkan mengikhlaskan semuanya, ya tentu lebih utama. Orang yang memberi kemudahan kepada orang kesulitan akan dimudahkan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Bahkan orang yang misalnya ingin berhutang pada kita, orang yang kesulitan, kita ngutangi. Itu sudah cukup kita berbuat baik pada dia. Walaupun kita misalnya gak bisa sedekah karena kita juga kondisinya apa? Sama-sama sulit, kita ngutangilah sudah. Kenapa? Man aqrada musliman marrataini fahuwa kasadaqatin. Barang siapa yang meminjamkan kepada seorang muslim dua kali, maka itu pahalanya seperti sedekah. Duit kembali utuh, barang kembali utuh, tapi kamu ya punya nilai kayak sedekah. Man aqrada musliman marrataini fahuwa kasadaqatin. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada seorang muslim marrataini dua kali, fahuwa kasadaqatin. Maka itu seperti kamu bersedekah satu kali. Kemudian waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup cacat atau aib seorang muslim, maka Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Di sini bisa cacat atau aib yang maknawi dan bisa yang hissi. Kita ngerti ya Allah, ada maaf saja, ada seorang wanita ya pakainya masuk ke apa namanya ya rantai, kemudian terjatuh, sobek-sobek, auratnya kelihatan. Kita punya sarung, punya apa, kita berikan agar auratnya tertutup. Ini masuk dalam bab ini. Waman sataro musliman. Aib berarti itu aurat yang apa? Dohir. Masuk pula di sini aurat aib yang maknawi. Ya, orang punya kekurangan. Misalnya dia itu orangnya gampang emosian. Itu kan aib cacat. Orangnya itu misalnya punya aib, dia kadang meminum khamr, cacat ini. Bagaimana kita menutupi cacat orang ini? Kalau dia seorang muslim yang mayoritasnya kondisinya baik dan dia melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, enggak usah kita tebarkan. Jangan tutupi, tapi kita nasihati dengan diam-diam. Beda dengan orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan. Ini tidak mengapa kalau kita sebutkan di hadapan orang lain. Dahulu dikatakan la ghibata li fasiqin. Tidak ada hukum ghibah. Tidak ada hukum ngerasani bagi orang fasik. Orang kalau berbuat kemaksiatan terang-terangan, ya untuk apa kita nutup-nutupi, dia sendiri apa melakukan terang-terangan. Jadi kalau ada orang melakukan maksiatan, misalnya kadang dia ngumpat ngerokok, lihat ikhwan, ya ini jangan ditebarkan, tutup. Tapi kita nasihati. Kalimat satara menutupi di sini bukan berarti meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar, tidak, tetap memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, tetap. Tapi untuk dibeberkan di hadapan orang, jangan. Kalau dia itu kondisinya memang orang yang aslinya orang yang baik, tapi tergelincir. Apa kira orang yang baik enggak pernah tergelincir? Dahulu dikatakan likulli jawadin kabah. Likulli jawadin kabah. Setiap kuda yang ya apa namanya gagah bagus pernah dia apa tergelincir. Sepandai-pandainya tupai meloncat, pernah jatuh atau tidak? Ya akhirnya jatuh juga. Kalau kondisi orang itu memang ya umumnya adalah baik, kemudian dia tergelincir, kemudian dia andai kata dinasehati, besar kemungkinan akan kembali. Jangan dibeberkan, nasihati. Contoh dari masyayikh kita ya, bagaimana kita. Jadi orang yang kita tutup aibnya itu orang yang memang dia itu baik aslinya, yang tergelincir, yang orang seperti ini tetap kita ya nasihati, kita arahkan. Ya. Beda dengan orang yang terang-terangan. Beda dengan orang yang punya pemahaman yang membahayakan. Ya. Jangan dibiarkan umat ya kemudian tidak tahu. Karena apa? Khawatir umat akan terseret kepada pemikirannya yang menyimpang. Ya. Jadi kalimat wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, aurat seorang muslim, Allah akan tutup aurat dia di dunia dan di akhirat. Tadi ada dua makna aurat, baik aurat yang dohir, misalnya maaf seorang ya karena dia gak punya dana, gak punya apa-apa, sampai pakaiannya cemang-camping, sampai maaf bokongnya kelihatan, kan aurat. Ya kita beri dia sarung, belikan dia pakaian untuk menutup auratnya. Ini juga termasuk. Atau tadi orang yang punya ya kesalahan, ketergelinciran. Ya. Misalnya ada orang sembunyi-sembunyi dia minum khamar. Dia orangnya baik, tapi karena tergelincir. Ya. Enggak terang-terangan orang kayak gini jangan kita beberkan. Kita datangi sembunyi-sembunyi, kita nasihati. Besar kemungkinan yang seperti ini itu akan menerima nasihat. Akan menerima nasihat. Kemudian wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba selagi hamba mau membantu saudaranya. Lagi-lagi kita katakan al-jazaa'u min jinsi al-'amal. Balasan setimpal dengan amalan. Anda kalau mau membantu saudara Anda, Anda akan dibantu oleh Allah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeluh. Dia capek kerja, nyari uang, nyari harta untuk mencukupi saudaranya yang duduk di majelis. Ngeluh seolah-olah saya yang capek kok saudara saya enak-enakan duduk di majelis Anda ya Rasulullah. Apa kamu kira kalau menimba ilmu itu enggak capek? Capeknya lebih dari sekedar nyangkul. Ya, orang letih ketika dia menghafal ilmu, menyerap ilmu itu belum tentu dengan tidur itu kemudian bisa sembuh. Letihnya teman. Jangan dikira enggak letih, letih banget. Ya. Orang menghafal, orang menulis, orang letih banget, lebih dari mencangkul. Enggak percaya ya sudah, ya. Buktikan sendiri, letih ya. Menghafal, memahami, terutama masalah-masalah sulit ya. Sahabat tadi ngeluh, ya Rasulullah, saya yang bekerja, saudara saya duduk di majlis Anda. Kata Rasulullah, la'allaka turzaku bihi, bisa jadi kamu diberi rizki oleh Allah dengan sebab saudara kamu, sehingga tidak jauh ketika ada yang mengatakan orang miskin, orang lemah adalah sumber rezeki. Orang-orang lemah adalah sumber rezeki. Lah benar, ya. La'allaka turzaku bihi. Orang kalau ngurusi orang lain yang kesulitan, dia akan ditolong oleh Allah. Coba kalau kita mencari maisha, usaha, tolonglah sisakan sebagian keuntungannya, hasilnya. Untuk mungkin saudara kita, tetangga kita yang kesulitan. Mungkin ada santri yang sulit beli pulpen, kita belikan pulpen. Gak harus banyak kok, pulpen paling 3.000, 4.000. Kok saya dengar ada santri gak punya sabun, kita belikan. Ini 2.500, senang itu. Ya, senang. kita latih diri kita menjadi orang yang suka berderma. Karena bimbingan agama, kita itu dianjurkan menjadi orang yang banyak memberi daripada banyak menerima. Al-yadul ulya khairun minal yadi asufla. Tangan yang di atas lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi lebih mulia ketimbang yang diberi. Ini bimbingan Islam. Jadi sangat sangat keliru kalau ada dalam hati kita ya keinginan selalunya diberi, diberi, diberi. Jangan. Bahkan bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa ya memberikan kontribusi, manfaat bagi orang lain. Tangannya di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Masyara al-muslimin rahimakumullah. Kembali apa yang sudah kita sebutkan di awal. Saudara-saudara kita yang terdolimi di Rohingya dan di belahan bumi. Mereka sangat-sangat membutuhkan adanya perhatian dunia. Terlebih dunia Islam. Mereka pun tahu bahwa saudara-saudara mereka di belahan dunia juga sedang kesulitan. Tapi mereka sangat-sangat butuhkan perhatian. Minimalnya doa. Mereka sudah merasa diperhatikan. Dan bukan hanya di Rohingya, di belahan bumi yang lainnya. Di Cina, di Tibet, di apa namanya, daerah-daerah lainnya, di Kamboja, ya. Bahkan di Amerika juga, muslimin juga tertekan, di Britania, wah di belahan bumi banyak, ya. Tapi yang hangat dan apa dengan skala besar, itu di sekarang ini di Rohingya. Semoga Allah SWT memberikan kepada mereka yang meninggal karena terdolimi sebagai syuhada. Dan semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka-mereka yang masih hidup. Kita ingat dengan kisahnya Fir'aun dan pasukannya, kekejaman Fir'aun dan pasukannya terhadap Bani Israel. Bagaimana kesudahan dari orang yang zalim. Bagaimana sabarnya Bani Israel. Kurang lebihnya seperti ini. Dipekerjakan secara paksa, anak-anak mereka dibunuh. Kalau yang dibunuh orang tuanya mungkin hati ini gak terlalu tersayat. Anak kecil, bayi kok dibunuh, bagaimana tidak tersayat hati ini. Bertahun-tahun Bani Israel menderita. Ya, terkadang orang-orang zalim mereka bisa berada di atas angin. Terkadang orang-orang zalim mereka bisa berbuat apa yang mereka lakukan. Tapi tunggu tanggal mainnya. Ya. Tidak ada kedzaliman kecuali setelahnya adalah keterburukan. Watilkal qura ahlaknahum lama dzalamu. Watilka buyutuhum khawiyatun bima dzalamu. Setelah kesabarannya ekstra bertahun-tahun mereka menghadapi kekejaman Fir'aun dan pasukannya, Allah SWT selamatkan Bani Israel. Bahkan Allah tenteramkan hati mereka dan sejukkan mata mereka dengan melihat musuh mereka yang bertahun-tahun menyiksa mereka tenggelam di depan mata mereka. Apa enggak sejuk? Apa enggak tenteram seorang melihat dengan mata kepala musuhnya dibinasakan oleh Allah? Ya. Yeah. Seperti itulah sunnatullah di muka bumi. Sehingga bisa jadi doa-doa kalian, doa-doa kita yang tulus untuk saudara-saudara kita yang di sana. Ya, agar mereka tetap sabar kembali kepada agama ini. Dan agar musuh-musuh agama dihancurkan oleh Allah, bisa jadi dengan doa ini Allah kabulkan, kemudian Allah balikkan kondisi. Tapi satu hal yang penting itu dicatat, bahwa ini semua sebagai evaluasi bagi kaum muslimin. Bahwa kaum muslimin seharusnya mereka kembali kepada agama mereka. Sejarah telah membuktikan bahwa ketika muslimin mereka kuat pegangannya dengan agama ini, maka nasrun ba'da nasrin, kemenangan demi kemenangan, pertolongan ada di tangan kaum muslimin. Musuh bisa menguasai kita bukan karena kuatnya musuh, tapi kitalah yang berpaling dari, berpegang dengan ya pegangan yang kuat. Ibnu Qayyim mengatakan, ma'ada alaika aduun illa ba'da an tawalla ankal wali, fala tadunnanna annal aduwa ghalat lakinnal waliya a'rad. Ma'ada alaika aduun illa ba'da an tawalla ankal wali. Tidaklah musuh menguasai anda, tidaklah musuh menguasai kalian kecuali karena penolong kalian sudah berpaling dari kalian. Lah kalau kita berpaling dari Allah, bagaimana Allah akan ingat pada kita? Ya. Jadi kalau kita ingat pada Allah, dekat dengan Allah, kita melihat kesulitan akan diingat oleh Allah. Udkuruni adkurkum. Qadun qayyim, fala tadunnanna annal aduwa ghalat, lakinnal waliya arad. Jangan kamu kira musuh itu yang menang. Bukan. Tapi penolong kita lah yang berpaling dari kita. Allah yang berpaling dari kita. Kenapa Allah berpaling? Ya karena kita berpaling. Jadi meskipun barakallahu fikum, ya kita mendoakan mereka, membantu mereka, tetap kita mengajak mereka untuk kembali kepada hadatin. Janji dari Allah bahwa orang yang berpegang teguh dengan agama ini akan ditolong oleh Allah. Allah mengatakan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya pasukan kami pasti dan tentu mereka akan menang. Inna dengan lam taukid, ya. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya al-ayah. Sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman bersamanya. Janji dari Allah, dan Allah tidak akan mungkin memungkiri janjinya bahwa kita, ya, keterpurukan yang ada pada kita adalah sebabnya karena kita menjauh dari agama Allah. Coba lihat nasihat Syekh Rabi terhadap bangsa Palestina. Surat terbuka untuk masyarakat Palestina untuk kembali kepada ajaran agama. Kayaknya enggak ada bangsa dunia yang lebih sabar dari bangsa Palestina. Berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sebelum kita lahir sekian ya puluh tahun, mereka sudah menderita dijajah oleh Zionis Yahudi. Maka ajakan Syekh Rabi kepada bangsa Palestina, ayo kembali. Kembali kepada Alkitab Sunnah. Kembali kepada meniti jalannya Rasul, kepada agama. Yang dengan ini, ya, kehinaan Allah akan hilangkan. Yang dengan ini kewibawaan Allah akan berikan kepada kaum mukminin. Ya, sehingga musuh-musuh agama itu, ya, akhirnya takut pada kaum muslimin. Sekarang apa yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam terhadap kita? Panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mana yang datang? Satu dua itu pun orang-orang sudah tua, yang sudah dekat pasulnya. Tapi ketika ajakan ada konser musik, ajakan kepada ini dan itu, laki, perempuan, tua, muda, gelap, terang, semuanya datang. Nah, kayak gini kondisi muslimin. Kayak gini mentalitas muslimin. Nah, dari siapa orang kafir ya merasa segan terhadap muslimin? Enggak ada. Ingat ucap Ibnu Qayyim bagus sekali tadi. Ma'ada alaika aduun illa ba'da an tawalla 'ankal wali, fala tadunnanna annal aduwa ghalab lakinnal waliya a'rad. Tidaklah musuh menguasai, menyerang anda, ya, kecuali setelah penolong anda itu memang berpaling dari anda. Jangan kira musuh itu yang menang, yang kuat, bukan. Tapi penolong kita lah yang apa? Berpaling. Sejarah telah buktikan peperangan demi peperangan yang dialami oleh muslimin dengan musyrikin, secara umum jumlah muslimin itu lebih sedikit personilnya, persenjataannya, perbekalannya. tapi kemenangan demi kemenangan yang gemilang diraih. Apa rahasianya? Arruju ila hadatin. Ya, ini saja ringan. Ya, ringan. Campakkan hawa nafsu. Buang itu, ya, niatan-niatan yang jauh dari agama. Kembali kita pada agama Allah. Ya, ini sumber kemuliaan. Sebagaimana ucapan sebagian salaf, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang mulia karena Islam. Jadi mulianya bukan karena harta, mulia bukan karena pangkat, mulianya bukan karena besarnya gedung, bukan banyaknya pengikut, bukan. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Kembali kepada Islam artinya kita kembali, ya, kembali merebut kejayaan yang telah dirampas oleh musuh-musuh agama. Agama ini diperjuangkan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama kita. Bukan hanya dengan, ya, tetesan air mata, bahkan tetesan darah. Agama ini diperjuangkan oleh mereka-mereka. Ya, bukan dengan kita bertopang, mereka bertopang dagu, bukan. Mereka meninggalkan tempat tinggal berhijrah. Mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, tenaga. Rela meninggalkan anak-anak dan istri. Ya. Kemuliaan diraih dengan jerih payah seperti ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Mana wujud terima kasih kita pada pendahulu kita kalau seperti itu. Ya. Pondasi agama sudah ditancapkan sedemikian perjuangannya. Ternyata ketika sudah jadi kita sia-siakan. Dosa Allah seperti itu. Kembalilah kita kepada agama Allah SWT. Dengan ini, ya Allah akan muliakan kita. Siapapun orang yang menentang agama, menyelisih Rasul, ya Allah akan hinakan. Rasul mengatakan, وَجُعِلَ ذِلُّ وَالصَّهَرُ عَلَى مَنْ خَلَفَ أَمْرِي. Dijadikan kehinaan, kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.